tempat untuk kami berdiri melangkah sampai hari ini. Semua tak bisa kami lakukan tanpa bantuan. Awal 2006 sampai hari ini telah banyak waktu kejadian yang kami alami semua.